buat semuanya. Rosta, asli lo. Sobat Rosta, Nela lovers, thank you. Nela semakin cantik, terima kasih. Diaras. Bila hati selalu berbeda. Durusta, asli lele. Sampai kapan lagi? Diva. Ku harus menahan rasa kecewa di dalam dada. Asli lele, sekarang.